Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَدِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ. Ahmad, tutup bukunya. Apa makna rohtun? Gerombolan orang laki-laki kurang dari 10, tidak ada perempuannya. Wakilah, nah, ada yang mengatakan 40 ke bawah. Baik, Rifki. Apa maknanya mahlan? Abdullah As-Sidawi. Apa maknanya mahlan? Nizam. Alfian. Pelan-pelan. Bahasa Arabnya apa? Hah? Apa? Irfa sautak. Jangan kayak perawan. Nah, kalau perawan itu cuma senyum, senyum aja. Mau apa enggak? Senyum aja. Nah, itu perawan. Antum. Hah? Antum pejantan. Apa? Apa katanya? Tuh, kan baru nyerah dia. Wallahu a'lam. Muhammad Jaya, apa maknanya mahlan? Irfaqi Rifqon. Naam. Iya, dia jadi masdar atau maf'ul mutlak. Barakallahu fikum. Yang dibuang fi'ilnya. Barakallahu fikum. Naam. Assam, apa artinya assam? Itu yang disampaikan Hasan Ponorogo. Nah, antum yang noleh ke belakang. Nah, siapa namanya? Siapa terkira namanya itu? Hah? Hisham. Iya. Apa maknanya assam? Hisham. Nahim. Naam, maknanya asyam apa nahim? Abdurrahman As-Sidawi. Wallahu a'lam. Omar. Naam, asyam artinya al-maut, dicatat. Artinya kematian. Barakallahu fikum. Baik. Kita masih membahas hadis ini barakallahu fikum karena ada beberapa faedah yang lain yang belum kita sebutkan. Baik. Pada pertemuan yang lalu kita baru menyebutkan satu faedah bahwasanya di dalamnya terdapat adab ta'amul ma'al khasmi wal a'da. terdapat adab dalam bermuamalah, berinteraksi dengan orang yang bersengketa dengan kita, atau berinteraksi dengan orang yang menjadi musuh kita. Barakallahu fikum. Nah, iya. Kita tetap diminta untuk tidak berlebihan dalam menyikapi lawan-lawan kita atau musuh-musuh kita. Barakallahu fikum. Tetapi ya, sikapi mereka dengan adab, dengan cara yang barakallahu fikum berwibawa, nah, elegan. Faedah berikutnya, an-nahyu anil unfi menggunakan ain, anil unfi wal fuhshi ma'al yahudi wa ghairihim. Fakaifa biman yakunu anifan fahishan ma'al muslimin. Di dalamnya ada larangan bersikap keras dan bersikap keji terhadap orang-orang Yahudi. Ya. Ini orang Yahudi yang barakallahu fikum sangat jelas menampakkan apa? Perkara yang tidak sopan. Iya. Bertamu masa pertama kali mukaddimahnya apa? Mati kalian semua. Iya. Nah, Rasul tetap memerintahkan barakallahu fikum kita untuk tidak berkata keji, ya, menyikapi barakallahu fikum tayyib kejahatan-kejahatan mereka. Iya. Baik. Bagaimana dengan seseorang yang berlaku keras dan berkata keji bersama seorang muslim? Iya. Nah, terhadap orang Yahudi saja yang seperti itu, ya, akhlaknya bertamu ke rumah orang, mukaddimahnya apa? Mati kalian semua. Barakallahu fikum. Rasul tetap memerintahkan kita untuk tetap bersikap tenang, ya, tidak terprovokasi, tidak terpancing emosi. Barakallahu fikum. Iya, maka mimba bil aula kita harus lebih bisa tenang lagi. Ya, lebih bisa mengendalikan emosi ketika kita berhadapan dengan kaum muslimin yang memang akhlaknya barakallahu fikum jelek. Iya. Apalagi barakallahu fikum sesama salafiyin, ahlus sunnah. Ya. Jangan terlalu cepat terbawa emosi. Jangan terlalu cepat merespon dan terprovokasi dengan tindakan barakallahu fikum saudara-saudara kita sesama muslim. Iya, barakallahu fikum. Nah, latihan barakallahu fikum untuk bisa mengendalikan emosi. Gitu ya, barakallahu fikum. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah orang-orang yang ada di muka bumi, maka engkau akan disayangi zat yang ada di langit. Barakallahu fikum. Nah, terutama para thalabatul ilm, ya, para penuntut ilmu, barakallahu fikum, sangat-sangat ditekankan memiliki akhlak yang demikian. Ya. Tidak gampang terbawa emosi, tidak gampang tersulut. Barakallahu. Nah, iya. Kalau kalian bersama teman-teman ahlu sunnah salafi, bersama talabul ilm, tidak bisa sabar bagaimana kalian terjun ke masyarakat. Iya. Kalau masyarakat itu lebih parah lagi, barakallahu fikum. Iya. Nah, kalau di pondok saja tidak bisa mengendalikan emosi, tidak bisa mengendalikan kemarahan, iya, maka ketika kalian di luar, barakallahu fikum, itu akan berbahaya dampaknya buat dakwah. Dan waqa'a sudah terjadi, ada tipe-tipe dai yang seperti itu, ya, temperamental, barakallahu fikum, tayyib, emosian, ya, gampang tersinggung, barakallahu fikum, tayyib, dan gampang mengucapkan kata-kata sumpah serapa. Nah, ikhwan, ya, jadi semenjak di pondok, ya, dilatih, ya, dilatih untuk mengendalikannya, barakallahu. Yang ketiga, di dalamnya terdapat faedah taujihuz zaujati wal aqarib. Taujihuz zaujati wal aqarib. Ada faedah mengarahkan, membimbing istri dan kerabat dekat. Nah, itu merupakan tugas, ya, masing-masing individu dari kita, barakallahu fikum. Nah, apapun posisi kita di rumah dan di dalam keluarga. Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam selaku seorang suami melihat Aisyah radhiyallahu anha mengucapkan sebuah kalimat yang melampaui batas. Padahal Aisyah melakukan itu karena apa? Karena membela sang suami. Ya, karena cintanya kepada suami, enggak ridho suaminya digitukan. Masa pertama kali bertamu mati kalian semua. Itu ya, barakallahu fikum. Nah, jadi sebenarnya respon Aisyah untuk membela beliau, tapi ketika Aisyah merespon hal tersebut dengan berlebihan, Aisyah yang ditegur oleh Nabi, bukan Yahudinya. Hei Yahudi, yang benar kalau salam, enggak. Ya, tapi apa? Aisyah yang ditegur. Mahlan ya Aisyah. Ya, tenang. Ya, berlakulah lembut, wahai Aisyah. Nah, karena Allah menyukai kelembutan dalam setiap perkara. Demikian barakallahu fikum yang seharusnya tayyib dimiliki seorang suami atau siapapun kita di dalam keluarga. Ketika melihat ada perkara-perkara yang barakallahu fikum, ya, tidak baik atau menyelisih syariat di dalam keluarga, maka kita mengarahkan dengan cara yang baik. Rasul melihat, ya, hal tersebut. Antum lihat, Rasul menegur Aisyah, mahlan. Nah, ya, santun. Dia tidak mengatakan kepada Aisyah, diam, ngomong kok sembarangan saja. Tidak. Uskuti. Tidak. Bisa hancur hatinya, ya, sudah dibela, sudah ditolong, malah aku yang dimarahin. Bisa merajuk nanti dia, barakallahu fikum, ya. Nah, merajuk Aisyahnya, tapi Rasul mengucapkan dengan kata-kata yang santun, mahlan ya Aisyah, ya, nang, berlakulah lembut wahai Aisyah, barakallahu fikum. Dan barakallahu fikum, enggak sekali dua kali Aisyah ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Aisyah termasuk istri yang paling beliau cintai. Istri favoritnya Rasul. Iya, nah, dari sekian banyak istri, yang paling favorit yang paling spesial dan istimewa bagi beliau adalah Aisyah. Namun ketika Aisyah melakukan tindakan-tindakan yang barakallahu fikum tidak baik, tidak benar, ya ditegur. Rasa cinta tidak menghalangi beliau untuk tetap bersikap ilmiah. Rasa cinta tidak menghalangi beliau barakallahu fikum untuk selalu berada di depan dan selalu menjadi tamengnya Aisyah. Ketika Aisyah salah, ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti Aisyah radhiyallahu anha barakallahu fikum pernah menyindir Sofia bintu Huyai. Iya. Salah seorang barakallahu fikum istri Rasul sallallahu alaihi wasallam madunya Aisyah radhiyallahu anha yang membuat Aisyah cemburu berat dengan Sofia barakallahu fikum. Nah, Aisyah mengatakan fa innaha kada wa kada. Iya. Apa itu Sofia? Nah, barakallahu fikum. Anaknya orang Yahudi. Iya. Dia itu kan demikian dan demikian. Ai qasirah. Iya. Sofia itu kan pendek. Masih mending saya tinggi. Gitu ya, mencela fisik barakallahu fikum. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menegur Aisyah radhiyallahu anha. Nah, barakallahu fikum. Seandainya ucapan yang kamu ucapkan tadi dicampur dengan lautan, niscaya lautan itu semuanya akan tercemar. Karena saking buruknya, jeleknya ucapan yang kamu ucapkan. Nah, ditegur Aisyah radhiyallahu anha barakallahu fikum. Nah, barakallahu fikum. Dan cukup banyak barakallahu fikum beberapa kejadian-kejadian yang lain di mana Rasul barakallahu fikum tetap mengarahkan ya istri-istri beliau. Ya, begitu juga para suami barakallahu fikum diharapkan memiliki figur yang demikian. Nah, ketika melihat ada perkara-perkara yang tidak baik pada sang istri, maka diarahkan. Ya, melihat istrinya males-malesan taklim. Itu ya, barakallahu fikum. Sudah ada jadwal taklim khusus untuk ummahat, barakallahu fikum. Tapi dia tak pernah datang, barakallahu fikum. Nah, maka sebagai seorang suami, barakallahu fikum, ya, jangan langsung memvonis. Ya, jangan langsung menuduh. Kamu sudah malas sekarang ya? Enggak ya kamu sekarang ya? Gitu ya. Mentang-mentang sudah kaya, mentang-mentang sudah enak, udah enggak mau talim lagi, ya. Aku enggak sudi dengan kamu. Wah. Enggak tanya apa penyebabnya, mengapa enggak taklim, barakallahu fikum. Nah, ya itu tidak hikmah. Tapi ditanyakan termasuk hikmah. Tayyib. Gimana nanyanya Alfian? Enggak pengalaman dia Alfian ya. Gimana Usama Al-Jaidi? Nanyanya gimana Usama? Kalau istri yang lama enggak taklim itu, gimana nanyanya? Enggak tahu Ustaz, soalnya istri saya taklim terus katanya. Jadi tanya, iya. Tayyib. Sai. Iya. Kenapa enggak taklim? Ya, kok akhir-akhir ini enggak pernah saya lihat kamu berangkat taklim, ada jadwalnya Ustaz Agus, Ustaz Afif. Kok enggak pernah ikut? Kenapa? Iya, Bi. Kenapa? Saya enggak suka. Kenapa? Ada si fulanah. Oh, berarti masalahnya apa? Karena persengketaan. Iya. Saya tuh kalau lihat mukanya dia jadi sepet. Gitu. Iya. Jadi enggak konsentrasi taklimnya itu, Bi. Iya. Pokoknya enggak maulah. Nah, berarti di situ letaknya Anda harus mengarahkan. Gitu ya, barakallahu fikum. Nah, ada masalah apa dengan si fulana? Begini-begini, begitu-begitu. Nah, barakallahu fikum. Ya dijelaskan, dibimbing baik-baik, barakallahu fikum. Nah, iya. Kalau seperti itu kita, ya kita tidak akan bisa pinter. Kita akan terus menjadi orang bodoh, barakallahu fikum, karena gara-gara masalah pribadi kita dengan salah seorang. Iya, nah, barakallahu fikum. Terus bagaimana? Ya tetap taklim. Iya, barakallahu fikum. Baik. Kalau dia biasa datangnya belakangan, kamu datangnya duluan. Iya, sehingga dapat majelis yang paling depan. Barakallahu fikum. Nah, kalau dia datangnya duluan, kamu belakangan. Iya, barakallahu fikum. Nah, tapi tetap maksudnya barakallahu fikum tidak ketinggalan taklimnya. Tapi apa? Majelisnya di belakang. Gitu ya. Biar apa? Ya, biar tidak barakallahu fikum tayyib berpapasan, atau biar tidak barakallahu fikum bertemu. Itu mungkin tahap-tahap awal yang masih terbawa emosi barakallahu. Nah, tapi jangan dibiarkan terus seperti itu. Iya. Setelah dia agak reda emosinya, baru diajari dia untuk apa? Memaafkan. Iya, diajari dia untuk barakallahu fikum tayyib berbaikan. Iya, dengan orang tersebut. Iya. Tidak baik untuk apa? Memelihara musuh, lebih baik memperbanyak teman barakallahu fikum. Nah, atau yang semisal dengannya. Itu ya. Ketika melihat yang demikian, maka diluruskan barakallahu fikum. Ya. Begitu juga seperti yang biasa terjadi pada kaum Hawa adalah masalah sholat. Iya. Sholatnya sering apa? Ditunda-tunda. Iya. Nah, barakallahu fikum. Itu juga kalau melihat yang demikian, seorang suami menegur dan mengingatkan barakallahu fikum. Nah, birifqi walin barakallahu fikum. Nah, karena wanita barakallahu fikum sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul adalah diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Iya. Kalau kalian luruskan dengan paksa, maka dia akan patah. Kalau kalian cuek begitu saja, maka dia akan tetap bengkok, tapi secara perlahan. Barakallahu fikum. Nah, ayo. Faedah berikutnya. Fihi bayanun annal intisara innama yakunu birifqin wa hikmatin. Fihi bayanun annal intisara innama yakunu birifqin wa hikmatin. Di dalam hadis ini terdapat keterangan bahwasanya membela diri atau membela orang lain yang kita cintai, ya, birifqin wa hikmatin, dengan cara yang lembut dan hikmah. Gitu ya. Rasul, ya barakallahu fikum, didoakan dengan kejelekan, maka Aisyah radhiyallahu anha selaku seorang istri membela suaminya. Namun ketika Aisyah membela sang suami barakallahu fikum dengan sikap yang berlebihan, ditegur oleh beliau. Beliau menganjurkan kepada Aisyah barakallahu fikum untuk tetap bersikap lembut dan santun. Iya, nah. Boleh membela diri barakallahu fikum, tapi dengan apa? Kelembutan dan hikmah barakallahu fikum. Iya, misal ya. Ini ada seorang ikhwan, ya, barakallahu fikum. Anaknya dibully sama temannya. Nah, MTQ gitu ya. Barakallahu fikum. Dikeroyok sama temannya, dihajar habis-habisan sampai bengep gitu. Pulang ke rumah barakallahu fikum dengan ya badan yang sudah biru-biru, terseok-seok gitu ya. Barakallahu fikum. Kaget dia. Iya. ada apa nak? Saya dipukulin sama teman-teman bi. Wah, langsung dia datang ya ke pondok, teriak-teriak dia. Barakallahu fikum. Tayyib. Siapa tadi yang mukul anak saya? Enggak tahu, mi enggak tahu. Kamu ya? Lalu wah, tendang. Jer. Barakallahu fikum ya. Kamu juga hajar, ikat. Barakallahu fikum. Tayyib. Niatnya membela anak. Gitu ya, barakallahu fikum. Tapi apa? Berlebihan, tidak birifki wali, barakallahu fikum. Nah, Pak Ivan ya, tayyib, dia sudah berapa kali barakallahu fikum menzalimi. Iya, itu yang memukulkan anak kecil, tenaganya anak kecil ya. Dia memukulnya orang dewasa umurnya 35 tahun, 40 tahun, barakallahu fikum ya. Nah, sekali hantam ya bisa masuk rumah sakit anak orang, barakallahu fikum. Tayyib. Atau langsung kuburan. Paling parah, barakallahu fikum. Nah, ditambah lagi barakallahu fikum dengan hujatan. Ya, barakallahu fikum, dasar gemblung, beling, barakallahu fikum. Dan keluarlah itu nama-nama hewan yang ada di kebun binatang, barakallahu fikum. Nah, maksudnya membela, tapi apa? Tidak birifki walin, mahlan mahlan ya akhi. Iya. Nah, innallaha rafiq yuhibbur rifqa fi kulli syai. Dia enggak tahu penyebabnya kenapa anaknya dihajar seperti itu sama teman-temannya. Yang tahu anak saya pulang bengap ya. Barakallahu fikum, dihajar, dikeroyok sama teman-temannya dengan kezaliman. Padahal setelah di cross check anaknya yang dahulu nakal. Iya, jadi sandal teman-temannya itu diumpetin sama dia, barakallahu fikum, tayyib. Iya, jajan teman-temannya juga dicolong sama dia, akhirnya teman-temannya jengkel sama dia. Kemudian apa? Ya dihajar sama teman-temannya, barakallahu fikum. Nah, ya namanya dunia anak-anak ya, akhi. Iya. Nah, Anda harus paham dan mengerti. Nah, jangan hanya memiliki barakallahu fikum ta'assub ya dengan keluarga Anda. Pokoknya kalau ada yang berani macam-macam dengan anak saya, awas ya. Gitu. Enggak mungkin lah, anak saya itu kan di rumah baik kok. Dia itu kalem kalau ditanya, barakallahu fikum, enggak berani mengangkat suara. Ya di rumah, di pondok kan enggak tahu. Nah, banyak anak-anak yang seperti itu. Kalau di rumah kelihatannya kalem, enggak macam-macam, pendiam gitu ya. Tapi di pondok luar biasa tingkahnya. Tanyakan kepada pengurusnya. Gitu ya. Jangan langsung sikat saja anaknya orang. Iya, kalau enggak dia sikat, wah dia caci maki anaknya orang. Barakallahu fikum. Seperti itu ya. Membela diri boleh. Membela keluarga boleh. Tapi apa? Birifqi wali bal hikmah. Barakallahu. Nah, kita sering mendapatkannya seperti itu, barakallahu fikum. Akhirnya apa? Ya kles antara ikhwan satu dengan yang lainnya. Gara-gara apa? Gara-gara anaknya. Gitu ikhwan ya. Nah, begitu juga para thalabah terkadang ya, ada blok-blokan. Naam. Lantai satu dengan lantai dua, barakallahu fikum. Naam. Iya. Lantai dua dihajar sama lantai satu, digeruduk itu lantai dua sama lantai satu, barakallahu fikum. Iya. Baik. Karena apa? Membela temannya tadi. Iya, barakallahu fikum. Itu juga tidak benar. Itu cara-caranya preman, barakallahu fikum. Iya. Cara-caranya orang-orang terminal. Iya. Maksudnya terminal yang preman-preman, bukan berarti semua orang terminal. Iya. Barakallahu fikum. Nah, caranya bajak laut ya, dan barakallahu fikum bajing lompat ya, seperti itulah. Ya, kalau ada temannya yang diganggu, dia akan membela. Nah, itu namanya asobiyah madzmumah, yang tercela. Gitu ya. Nah, sehingga diharapkan kita semua barakallahu fikum mengambil pelajaran dari sini. Iya, boleh menolong teman, keluarga, ya, tapi apa? Birifki walin wal hikmah. Faedah berikutnya barakallahu fikum yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah husnu khuluqin nabi wa adabihi. Husnu khuluqin nabi wa adabihi. Nah, betapa bagusnya akhlak nabi dan adab beliau. Beliau bisa menempatkan posisi yang tepat pada kedua belah pihak. Aisyah, beliau sikapi dengan husnul khuluq. Iya. Begitu juga orang Yahudi tersebut beliau sikapi dengan husnul khuluq. Nah, barakallahu fikum. Itu yang perlu kita belajar. Iya, barakallahu fikum. Terhadap orang Yahudi beliau sikapi barakallahu fikum dengan santun, dengan rifkun, iya, dijawab ucapan yang barakallahu fikum jelek tersebut dengan ucapan yang setimpal namun dengan cara yang berwibawa dan elegan. Iya. Nah, kita enggak sampai mengucapkan kata-kata kotor. Rasul hanya mengatakan waalaikum. Nah, ya kan? Nah, itu lebih barakallahu fikum lebih menusuk ya daripada barakallahu fikum dijawab dengan kata-kata kotor yang sama. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Barakallahu fikum. Tapi Rasul menunjukkan akhlak yang luar biasa. Begitu juga ketika beliau menasihati Aisyah. Beliau tidak mengatakan uskuti. Ya, barakallahu fikum. Naam. Tapi ya, beliau mengatakan mahlan ya Aisyah. Baik. Faedah berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis ini barakallahu fikum adalah fadlur rifqi wal hasu 'alal khuluqil hasan. Fadlur rifqi wal hasu 'alal khuluqil hasan wa dhammul 'unfi wa dhammul 'unfi. Di dalamnya ada faedah fadlur rifqi, keutamaan sikap yang lembut. Wal hasu 'ala khuluqil hasan, dan juga ada anjuran bagi kita untuk memiliki akhlak yang bagus. Wa dhammul 'unfi, dan ada celaan bagi orang-orang yang memiliki watak yang keras dan kaku. Ya, barakallahu, repot. Ya. Kalau sudah berhadapan sama orang yang unuf, repot barakallahu. Iya. Nah. Pokoknya dia kalau sudah benci sama orang, sudah enggak suka sama orang, ya sudah. Iya. A ya A, B ya B. Pokoknya enggak suka selamanya, atau susah untuk membuat dia barakallahu untuk bisa memaafkan orang. Iya. Bertahun-tahun baru bisa plong memaafkan. Nah, ini akhlak yang jelek. Ya. Kalau Anda merasa memiliki karakter yang seperti ini barakallahu fikum, maka belajar. Ya. Berusaha untuk dirubah. Barakallahu fikum. Karena Allah mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang mau bersungguh-sungguh menempuh jalan kami, mengikuti bimbingan Islam, maka kami akan kasih petunjuk. Nah, ya. Malu kalau ngakunya salafi tapi enggak mau merubah karakter yang buruk. Malu ngakunya salafiyah tapi tidak bisa merubah karakter yang buruk. Ya, kaku, keras, barakallahu fikum, susah untuk dirubah. Nah, ya gimana lagi Ustaz? Ya, memang saya ini ya seperti inilah bawaan saya. Nah, saya ini ya suratan takdirnya ya seperti ini memang orangnya. Gimana lagi? Ya. Jadi harap-harap teman-teman yang di sini itu maklum kalau saya seperti ini, barakallahu fikum. Baik. Kadang kan ada yang seperti itu jawabannya, ya. Inilah saya. Laisal fata mangqala kana abi, walakinnal fata mangqalaha anadha. Gitu ya. bukanlah seorang pemuda yang mengatakan ayahku dulu demikian demikian, tetapi seorang pemuda adalah yang mengatakan inilah saya apa adanya. Gitu ya, fulan bin fulan, orang yang keras dan kaku, mau apa? Wah, itu namanya barakallahu fikum ya. Tayyib, Anda menantang. Iya. Syariat memerintahkan kita untuk berlaku lembut dan santun. Rasul saja Allah peringatkan. Naam. Wa bi rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Naam, jadi jangan berasa bangga punya karakter yang seperti itu. Atau jangan merasa tidak bisa diubah. Kenapa? Karena Anda sendirilah yang tidak mau berubah. Iya. Pikiran Anda harus Anda setting. Ya. Hati Anda harus diubah settingannya barakallahu fiikum. Bisa. Iya. Nah, enggak ada yang permanen di dunia ini. Pengen ya? Nah. Kalau Anda mau berubah, insyaallah barakallahu fiikum. Iya. Tinggal pelajari bagaimana bimbingan syariat. Barakallahu fikum. Ya, mengendalikan emosi. Barakallahu fikum, menjadi orang yang lembut dan santun. Barakallahu fikum. Gimana Ustaz? Baca riwayat-riwayat tentang Nabi, bagaimana kesantunan beliau. Baca riwayat-riwayat dari sahabat, dari salaf, ya, tabi'in, atba'u tabi'in. Baca kisah-kisah mereka tentang orang-orang yang santun dalam barakallahu fikum berakhlak. Bagaimana hasil yang mereka dapatkan? Baca juga tentang sikap orang-orang yang keras, kaku, enggak mau diubah. Iya, enggak mau berubah. Pokoknya. Iya. Barakallahu fikum. Nah, susah untuk barakallahu fikum berlaku lembut. Baca bagaimana akibat orang-orang yang seperti itu. Iya, itu watak karakternya barakallahu fikum. Iya. Orang-orang kafir. Iya. Nah, enggak mau diubah. Mereka merasa itu sudah menjadikan sudah merupakan kebiasaan, ya, nenek moyang mereka barakallahu fikum. Sehingga mereka enggak mau berubah. Sama seperti orang yang merasa, ya inilah saya. Saya ini orangnya yang seperti ini. Nah, itu kan wataknya barakallahu fikum. Iya. Orang-orang yang jelek. Nah. Salah kamu kalau ngomong seperti itu. Terus gimana Kak? Saya bisa berubah. Saya mau berubah. Iya. Saya pasti bisa, insyaallah. Kalau itu yang kamu tanamkan di dalam barakallahu fikum pikiran kamu, insyaallah secara perlahan, ya, sesuatu yang sudah terbentuk, ya nanti berubah lagi settingannya barakallahu. Segala sesuatu settingannya bisa dirubah. Ya kan? Barakallahu. Begitu juga ya manusia. Yang penting kalau kamu punya niat, insyaallah ya akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Faedah berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah raddus salam ala ahli dzimmah. Menjawab salam untuk ahli dzimmah. Nah, dari kalangan non muslim. Baik, terkait dengan menjawab salam non muslim barakallahu fikum, kadang kita pernah ya tayyib pada kondisi seperti itu, tiba-tiba ada non muslim yang mengucapkan salam, bahkan kadang orang pastor itu ya mengucapkan salam sama kita-kita. Assalamualaikum. Antum tahu dia pegang Alkitab. Iya. Dia ngasih salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antumnya bingung. Gimana ini? Nah, gitu ya. Barakallahu. Maka Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala beliau menjelaskan, taib menjawab salam orang-orang kafir itu ada tiga keadaan. Raddus salam al-kafir ala thalathati aqsam. Barakallahu. Ada tiga macam, ada tiga keadaan. Yang pertama, barakallahu fikum. Idza qala bisharihin, kalau dia mengatakan dengan jelas, assalamu alaikum. Ya, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Nah, kalau dia jelas-jelas mengatakan assalamu alaikum. Tayyib. Fajawabuhu wa alaikum. Maka jawabannya adalah wa alaikum. Dan juga atas kalian. Nah, barakallah. Keadaan yang kedua, barakallah. Idza syakka fi qawlihi assalamu alaikum au assalamu alaikum. Kalau dia ragu, orang kafir tadi mengatakan assalamu alaikum atau assalamu alaikum. Iya, saking cepatnya. Assalamualaikum. Ngomongnya apa ya? Assalamualaikum atau assalamu alaikum. Maka jangan lama-lama mikir. Fa jawabuhu wa alaikum. Iya. Ketika apa? Tidak jelas. Assalamualaikum. Ini assalamualaikum atau assalamu alaikum. Dijawab waalaikum. Gitu ya. Nah, keadaan yang ketiga, idza qala bi sharihin assalamu alaikum. Iya. Kalau dia mengucapkan dengan ucapan yang tegas, jelas ya. Bahkan sangat fasih. Iya, dia mengucapkan assalamu alaikum. Padahal dia seorang pastor atau pendeta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, mantap sekali ini pendeta ya. Barakallahu fikum. Nah, ternyata memang dia pernah belajar bahasa Arab dan juga bahasa Ibrani. Barakallahu fikum. Nah, sehingga dia fasih bahasa Arabnya. Assalamualaikum. Gitu barakallahu. Fajawabuhu waalaikumussalam. Ya, maka jawabannya waalaikumussalam. Nah, biqaulihi ta'ala, ini berdasarkan ucapan Allah Ta'ala, wa idza huyyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha. Ya, wa idza huyyitum bitahiyatin, kalau kalian dikasih salam penghormatan, fahayyu bi ahsani minha, maka jawablah dengan yang lebih baik, aw rudduha, atau jawablah dengan jawaban yang setimpal. Ini mencakup barakallahu fikum ya siapa saja. Nah, alaman arafta man lam ta'rif, kalau jelas-jelas dia mengatakan assalamu alaikum, maka dijawab ya dengan jawaban yang serupa atau lebih baik. Barakallahu fikum. Itu termasuk adil. Barakallahu fikum. Nah, demikian keterangan dari Syekhul Utsaimin rahimahullahu taala dalam Fatwa Arkanul Islam. Dan situ juga beliau seingat saya menukilkan kalam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam Ahkamu Ahli Dzimmah. Nah, barakallahu fikum. Gitu ya. Sehingga kalau ada orang-orang non-muslim mengatakan assalamualaikum, jawab waalaikumsalam. Iya, barakallahu fikum. Nah, insyaallah tidak termasuk dalam larangan atau tidak termasuk dalam dosa, tapi itu merupakan bentuk keadilan Islam. Iya, dan juga ada barakallahu fikum nau' dakwah di sana. Iya, ternyata orang Islam itu santun juga ya. Nah, ternyata orang Islam itu mau membalas kebaikan dengan kebaikan. Barakallahu fikum. Nah, man shana ilaikum ma'rufan fakafiu, kata Rasul. Barang siapa yang berbuat kebaikan kepada kalian, maka balaslah. Paham Ikhwan ya? Nah, barakallahu fikum. Entah dengan balasan yang setimpal atau yang lebih baik. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Faedah yang terakhir yang bisa kita ambil dari hadis ini, barakallahu fikum, dan kita cukupkan. Ya, sebenarnya masih ada faedah yang lain, tapi kita cukupkan. Sudah berapa itu? 8. Ditambah 1 ini 9, ya. Hah? Ini yang ke-8. Nah. Jawazu ayyuradda ala fa'ili sayyi'ati bimisliha la biaktsar. Nah. Iya. Bolehnya membalas pelaku kejelekan dengan yang semisal dan tidak boleh lebih. Dengan dasar ucapan Nabi. Iya, ketika Nabi dikatakan assalamu alaikum, beliau membalas dengan yang setimpal, wa alaikum. Tapi dengan cara apa ya? Yang santun, ya kan? Dengan cara yang berwibawa. Bagus. Iya, beliau memilih apa? Memilih ucapan untuk membalas dengan balasan yang setimpal, walaupun tidak jatuh seperti mereka dalam ucapan yang keji dan kotor. Itu tandanya orang yang cerdas. Ya, kalau orang yang barakallahu fikum kurang ya kecerdasannya, dia akan susah mencari kata-kata yang santun tapi bisa setimpal dalam membalas. Nah, biasanya ya spontan. Gitu ya, ikut-ikutan. Assalamualaikum, assalamualaika. Itu ya, barakallahu fikum. Nah, Nabi Rasul secara spontan membalas ucapan jelek tadi dengan setimpal namun dengan kata-kata yang jauh lebih lembut. Barakallahu fikum. Nah. Dan juga berdasarkan ucapan Allah taala, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Nah. Dan balasan bagi kejelekan adalah kejelekan yang semisal dengannya. Barakallahu fikum. Hai. Barakallahu fikum. Waqad yakunu al-afu afdal. Waqad yakunu al-afu afdal. Nah. Tapi terkadang pada beberapa kondisi atau pada kebanyakan kondisi memaafkan lebih baik. Iya, daripada membalas. Barakallahu fikum. Nah. Dengan terusan dari ayat, faman afa wa aslaha wa ajruhu 'alallah. Iya, barang siapa yang mau memaafkan dan berbaikan, maka pahalanya di sisi Allah. Barakallahu fikum. Nah. Wa qad yakunu al-intisar afdal. Tapi terkadang membela diri juga lebih afdal. Jadi ada tempatnya. Iya, kapan kita memaafkan, kapan kita harus membela diri. Barakallahu fikum. Liqaulihi ta'ala, walladzina idza asabahumul baghyu hum yantasirun. Iya, walladzina idza asabahum al baghyu hum yantasirun. Dan mereka-mereka yang ketika ada orang-orang yang zalim, ya, berlebihan dalam menyakiti mereka, hum yantasirun, maka mereka membela dirinya. Barakallahu fikum. Ya, pada kondisi-kondisi tertentu. Iya. Terkadang barakallahu fikum kita membalas dengan balasan yang setimpal. Iya, terkadang memaafkan lebih afdal. Barakallahu fikum. Terkadang iya, membalas itu lebih membela diri itu lebih lebih afdal. Barakallahu fikum. Wallahu taala a'lam bishawab. Nah.